kini saja bahkan ku asing pada diriku. Bahagia di mana, bahagia dengan siapa, aku bosan dengan duniaku. Dunia mana dunia bahagia, akankah datang untukku? Ku harus bagaimana, ku harus seperti apa? Tuhan, bahagiakan aku. Bahagia di mana, bahagia dengan siapa, aku bosan dengan duniaku. Dunia mana dunia bahagia, akankah datang untukku? Ku harus bagaimana, ku harus seperti apa? Tuhan, bahagiakan aku. Bahagia dengan siapa?